Dan nanti kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa dan juga sahabat untuk bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bergabung bersama kami baik melalui via telepon kami di 085284700147 atau di via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079. Baik, pemirsa dan juga sahabat, kita mulai hari ini dengan hal-hal mulia ya. Insyaallah semoga nanti berikutnya pun akan diberikan kemudahan untuk melakukan kemuliaan. Dan thalabul ilmi adalah suatu perkara yang baik ya, suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ada banyak cara untuk terus mencari ilmu, bisa dengan datang ke majelis dan juga bisa mendengar, melihat melalui Al-Bahjah TV dan juga mendengar dari radioku ya. Artinya kita akan terus belajar bersama ya, agar kita semakin memahami akan syariat yang dibawa oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hukum pernikahan dengan orang di luar Islam ya. Kemarin Buya sudah membicarakan panjang lebar tentang masalah permasalahan tersebut, bagaimana jika ternyata ada pernikahan antara muslim dengan seorang yang non muslim atau sebaliknya seperti apa, dan juga bagaimana jika terjadi pernikahan dua-duanya adalah non muslim lalu tiba-tiba masuk ke dalam Islam seperti apa. Itu sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali silsilah tentang masalah pernikahan ya, dan kita akan bahas suatu permasalahan yang naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semua, yaitu tentang permasalahan zina ya. Dan ini naudzubillah sekarang sangat banyak terjadi. Nah, semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari yang namanya zina. Akan tapi kita harus memahami tentang hukum masalah pernikahan yang berkaitan dengan masalah zina, hukum menikahkan wanita yang hamil karena zina, dan bagaimana jika yang menikahinya adalah lelaki yang menzinainya, dan bagaimana jika yang menikahinya adalah lelaki yang tidak yang bukan menzinainya, dan juga bagaimana konsekuensi tentang masalah anak hasil zina itu menurut ulama seperti apa. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Akan tapi kita akan belajar untuk makin faham akan hal ini, dan supaya kita tidak salah langkah ya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan ya, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah ya? Sehat berkat doa para pemirsa, para pendengar, dan semoga semua yang telah bergabung di acara ini dan juga kaum muslimin semuanya senantiasa dalam pengampunan Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Baik Buya, tadi sudah seperti yang Umi sampaikan di awal ya, bahwa kita masuk sekarang pada pembahasan tentang masalah zina Buya. Dan kepada Buya kami beri waktu dan tempat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah atas karunia Allah kita bisa bergabung kembali pada saat ini. Bersama-sama kita belajar untuk memperkuat iman kita, memperbaiki akhlak kita, dan juga agar kita semakin tahu rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin tahu aturan-aturan Allah yang semuanya membawa kemaslahatan, dan kita juga mengenali larangan-larangan Allah untuk bisa kita hindari. Dan kalau seandainya ada yang terlanjur salah melanggar rambu-rambu tersebut, bagaimana solusinya? Karena solusi harus dihadirkan. Tidak mungkin ada orang dibiarkan terus terpuruk dalam sebuah kesalahan atau dalam sebuah dosa. Membahas masalah perkawinan, silsilah masalah perkawinan. Kemarin sudah dijelaskan ada sebab-sebab orang tidak boleh saling menikah, di antaranya adalah karena mahram dan seterusnya. Kemudian ada pembahasan yang sebetulnya ini pembahasan berat sekali, berat di hati, berat di makna, yaitu masalah pernikahan seseorang yang didahului oleh perzinaan. Subhanallah. Semoga Allah menjauhkan anak keturunan kita dari amin, zina. Amin, amin. Dan kita harus tahu ini zina adalah fahishah, kekecian. Kalau sesuatu yang jelek itu dinamakan jelek, tapi kalau sudah jelek, sangat jelek, namanya fahishah. Termasuk zina disebut fahishah. Bahkan kalau disebut kalimat fahishah, yang pertama kali yang masuk di dalamnya adalah perzinaan. Dan zina adalah hina dan hanya dilakukan oleh orang-orang rendah akhlaknya. Pada zaman Nabi, seorang wanita namanya Hindun, wanita mulia, Suatu ketika Nabi mengajak berbaiat kepada wanita-wanita saat itu. Mereka mau berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, berbaiatlah kalian untuk beriman kepada Allah. Baik, samaan wa ta'atan, siap ya Rasulullah untuk tidak, untuk selalu patuh kepada Allah. Berbaiat apa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, berbaiatlah kalian untuk tidak mencuri. Baik, kami tidak akan mencuri. Akhirnya berbaiat apa lagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat Nabi mengajak berbaiat mereka agar tidak berzina, ada seorang wanita mulia namanya Hindun terkaget mengangkat suara. Atasnil hurratu, ya Rasulullah, engkau mengajak kami, mengajak kami untuk berjanji berbaiat untuk tidak zina. Kenapa kok sampai kami diajak seperti itu? Diajak berbaiat untuk tidak berzina. Apakah kebayang wanita merdeka seperti kami ini berzina? Jadi sudah menjadi tradisi orang mulia pantang zina, susah melakukan zina. Jadi di saat diajak berbaiat agar tidak berzina, aneh, kaget. Atas nil hurra tu, apakah orang mulia, orang-orang merdeka seperti kami ini kebayang berzina? Subhanallah. Padahal itu beliau baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Jadi tradisi-tradisi orang mulia biarpun di masa jahiliyah juga susah berzina karena kemuliaan. Akan tapi kadang orang mengaku dirinya Islam menuruti syahwatnya lebih hina daripada hamba-hamba yang terhinakan. Maka ayo kita waspada urusan perzinaan, jangan turuti. Ada pintu halal, kenapa tidak masuk pintu halal? Halal, halal Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, dan manusia pun ridho. Tapi kalau sudah masuk wilayah haram, Allah murka. Kemudian para orang tua hendaknya selalu menjaga anak-anaknya. Jangan dibebaskan anak kita dengan pergaulan. Bukan saja pergaulan, sebab-sebab mereka masuk dalam wilayah zina, tontonan yang mereka lihat. Mereka kadang terbawa oleh sebuah alur cerita, sebuah sinetron. Tiba-tiba di ujungnya dia meniru mau tidak mau. Atau obrolan dengan kawan-kawan yang suk, kawan-kawan yang jelek, sehingga terbawa kepada kehinaan tersebut. Maka hei para orang tua, jaga anak kita. Anak kita tidak kita jaga di rumah saja, karena rumah itu hanya berapa persen? Hanya sepertiga hidup anak kita di dalam rumah. Selebihnya mereka ada di sekolahan. Selebihnya adalah dengan kawan-kawan mereka. Anak-anak kita paling mulai jam 8 malam pulang, itu ikut kursus-kursus. Atau paling banyak separuh waktunya di rumah kita. Tapi di luar dengan siapa mereka? Nah ini orang tua harus waspada. Karena mereka anak-anak bukan punya akal, punya hawa nafsu, punya syahwat. Kalau mereka tidak mengerti, tidak punya wawasan tentang urusan syahwat, tidak punya iman, tidak punya kekuatan akhlak, maka jadilah berzina. Dan begitu mudahnya melakukan zina. Padahal zina adalah hina dan hina dan hina dan hina. Dan kalau orang melakukan sebuah kehinaan, itu kalau bertobat akan begitu mudah untuk dilupakan. Dan bahkan orang pun dengar masa lalunya tidak terlalu terpuruk. Misalnya ada seorang kafir masuk Islam, bangga, bangga dia bisa masuk Islam. Sehingga kekafiran sudah dihapus dosanya oleh dengan keislamannya. Bahkan seorang anak pun mengetahui bapaknya adalah seorang mu'alaf. Itu tidak merasa minder dan terhinakan. Tapi kalau seorang anak berkata ibunya adalah mantan pezina, masya Allah, mantan pezina, seorang anak pun kalau mendengar berita itu akan menjadi secara psikologi akan terbebani, beban moral, beban di dalam hatinya. Punya ibu yang seperti itu, kemudian aib zina itu akan selalu nempel di jidat manusia yang melakukannya, dan kemana-mana mencoreng keluarganya semuanya. Itu adalah kehinaan. Maka kami himbau kepada para orang tua, buka pintu halal untuk anak-anak kita. Jangan bersulit urusan pernikahan anak-anak kita. Anak-anak kita, zaman kita sekarang bukan seperti zaman dahulu. Tontonan segala macam, pembangkit syahwat ada di mana-mana. Sehingga kadang seorang tua pun lebih mengizinkan anaknya sekolah terus, sementara anaknya sudah menginginkan pernikahan. Sehingga betul-betul anaknya menjadi sarjana, gelarnya pun tambahan. Bukan sekedar sarjana ekonomi, tapi plus dia adalah seorang pezina. Na'udzubillah. Zina adalah hina, na'udzubillah. Zina adalah hina dan hina dan hina. Waspadalah tentang berzina. Ada pintu halal nikah. Selagi anak kita sudah ada bangkit syahwat dan sebagainya, ada jalan, yaitu pernikahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syahwat itu adalah memang untuk keindahan. Asalkan disalurkan dengan cara yang benar. Tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali Allah juga telah memberikan jalan untuk menyalurkannya yang bersih, mulia, dan disanjung oleh manusia, disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian jika ternyata ada satu orang yang termasuk wilayah zina, kepleset, bagaimana solusinya? Harus ada solusi. Solusi pertama adalah harus menanamkan di dalam hati orang tersebut kebencian dengan zina, penyesalan yang dalam atas perbuatan yang hina tersebut. Kalau ada seorang pernah berzina, kemudian ditolong, kalau dia belum ada kesadaran tentang hinanya zina, lihat, setelah ditolong ternyata dia masuk ke satu lingkungan, baru di sana malah menjadi merusak yang lainnya, bahkan mengajak zina yang lainnya, karena dia sudah tidak takut kepada Allah. Sementara urusan syahwat akan seperti berkala, seperti halnya orang lapar. Orang lapar akan datang, pagi lapar, siang lapar. Kalau orang urusan syahwat akan datang setiap saat. Na'udzubillah. Kalau tidak punya iman, dia tidak bisa menahan dirinya. Nah, kalau ada orang melakukan sebuah kehinaan zina, kemudian buru-buru kita tolong, kita selesaikan permasalahannya, tapi kalau ternyata hatinya belum dibimbing untuk punya rasa takut kepada hinanya perzinaan, maka kalaupun kita entaskan, maka di tempat yang aman tersebut malah dia merusak yang lainnya, akan menjadi pezina dengan yang lainnya. Na'udzubillah. Maka pertama dan utama, kalau kita melihat orang kepleset dalam zina, ayo memang kita tolong, akan tapi ayo kita sadarkan bahwasanya zina itu hina. Zina adalah busuk. Zina adalah busuk. Baik. Kemudian bagaimana yang harus kita lakukan di saat kita menemukan orang yang melakukan zina? Sadarkan bahwa dia harus menutup aib tersebut. Aib, karena kalau aib sudah kebuka, banyak musibah. Di antara musibah yang paling besar, seorang yang pernah melakukan zina bisa menjadi orang yang putus asa, karena dia sudah tahu bahwa di kiri kanannya mengetahui kalau dia adalah pezina. Maka bagi dia adalah gak penting aku berzina atau tidak berzina, pun orang sudah mengatakan aku berzina, ngapain juga saya tahan-tahan. Sehingga menjadi orang yang putus asa. Maka petunjuk dari baginda Nabi SAW, lihat, ajari siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina untuk bisa menutupinya. Karena kan dengan ditutupi itulah maka ada rasa malu, dan rasa malu itu yang akan menjaganya. Tapi kalau sudah seorang punya, tidak punya rasa malu, mohon maaf, dia lihat melakukan zina di mana saja, bahkan lihat saja. Semoga Allah memberikan kesadaran, memberikan tobat. Ada seorang wanita yang di pinggir jalan dengan baju seronok di tengah malam, jam 1 malam, setiap ada mobil melambaikan, itu maknanya apa sih? Maknanya hilang rasa malu, mengajak ngapain? Ngajak berzina. Dan begitulah derajat kalau sudah ditimpa kehinaan, ya seperti itu. Sudah enggak pandang siapa yang di stop, mungkin tetangganya, sudah enggak penting. Pokoknya saya harus tetap ada mobil lewat. Na'udzubillah. Begitulah kalau orang sudah dilanda kehinaan. Maka wahai hamba-hamba yang beriman, di saat Anda melihat wanita-wanita semacam itu, jangan buru-buru Anda rendahkan, karena sebenarnya mereka sendiri tidak ingin rendah. Akan tapi doakan semoga Allah memberikan pengampunan dan Allah memberikan kesadaran sehingga dia bisa meninggalkan tempat tersebut menuju tempat yang lebih mulia lagi. Baik. Maka yang pertama dan utama kalau kita menemukan orang berzina adalah bagaimana yang mengajari dia untuk menutup aibnya. Jangan suka bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Bahkan Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa, semua dari umatku itu aman-aman, sehat, enggak ada masalah. Ilal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terangan. Terang-terangan dalam apa? Dalam zina. Bagaimana yang terang-terangan dalam zina? Apakah ada orang zina di alun-alun? Enggak. Orang zina di perempat jalan? Enggak. Akan tapi itu sang pezina yang hina, di malam hari zinanya, di siang harinya dia bercerita kepada orang lain, tidak punya rasa malu. Nah, ini menutup aib, menutup aib dirinya. Ajari untuk menutup aib diri agar dia semakin menyesal, bahasa itu kehinaan. Kemudian setelah menutup aib dirinya, kita sendiri harus biasa menutup aibnya orang. Kami seru kepada siapapun, lihat, tutup, dan maksimal kalau kita menutup aibnya seseorang. Karena apa? Barang siapa menutup aibnya seseorang, Allah akan tutup aibnya. Dan barang siapa mantatabba aurata akhihi, barang siapa membuka aibnya seseorang, Allah akan bongkar aibnya dan akan dihinakan di tengah keluarganya sendiri. Dan tidak usah Anda mancing-mancing kalau ada seseorang, barangkali kamu gini-gini, Anda sampai orang membuka aibnya. Atau Anda mancing-mancing orang yang sudah biasa menutup aibnya sampai membuka aibnya, Anda termasuk wailah membuka aib. Ini bahaya sekali sudah. Jangan pengen tahu tentang hal semacam itu. Bahaya. Anak aib. Sehingga kadang orang harus menceritakan karena sebuah pertanyaan-pertanyaan. Anda tidak perlu bertanya hal-hal yang semacam ini. Bahkan mungkin seorang guru pun salah menanyakan ini. Mungkin bertanya di depan santri dan sebagainya, di depan siswa, di depan anak, sehingga sampai orang pada tahu. Maksudnya baik, katanya maksudnya mendidik. Bukan mendidik, itu menghancurkan. Sampai ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fatahhirni, ya Allah aku hancur, aku kebelasan masuk zina, ya Allah bersihkan aku, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah bersucikanku, fatahhirni. Nabi tidak serta-merta mengatakan, oh kamu gitu ya, enggak. Nabi malah mengajak untuk menutup aibnya, la'allaka lamasta, mungkin kamu masih menyentuh saja. Tidak ya Rasulullah aku melakukannya. Mungkin kamu hanya berciuman saja. Tidak kami melakukannya. Mungkin hanya di antara dua paha tidak sampai masuk. Tidak kami melakukannya Rasulullah. Baru setelah itu dihukum oleh baginda Nabi SAW. Nah ini syariat menutup ini penting sekali. Dan na'udzubillah, awas, kalau ada seseorang biasa membuka biar orang lain lihat, dia akan terhinakan. Bahkan mungkin saja dia akan mati. Tidak akan mati kecuali mendapatkan musibah kehinaan yang serupa. Kadang ada satu sifat jelek, pengen tahu, sok tahu, padahal dia mancing-mancing. Tidak, sudahlah tutup hal-hal yang semacam ini. Dan khusus yang para ustadz, mungkin ada orang yang curhat kepada Anda karena dia sudah terlanjur mengucapkan misalnya, ya ustadz aku telah berzina. Anda berusaha untuk menutup. Anda pun tidak boleh bercerita kepada istri Anda, anak-anak Anda, siapapun orang dekat kepada Anda, karena apa, urusan pribadi Anda dengan dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini nasihat ini lebih penting. Ada masalah solusi yang sudah terjadi. Ini melihat nih. Sebab kalau kita menolong orang berzina tidak dari kesadarannya, maka percuma. Kita entaskan dari kampung hina ke kota mulia. Di kota mulia pun dia akan melakukan hinaan, bahkan dia merusak yang baik. Makanya pertama dan utama adalah ini, menutup aib. Dan berusahalah, harus berusaha untuk menutup. Dan jangan main-main masalah ini. Sampai Nabi mengatakan, yaftah walau fi fasati baitihi, akan dihinakan orang buka aibnya orang di dalam rumahnya sendiri. Baik. Kemudian setelah itu bolehlah kita tolong. Bukan tidak harus, misalnya ada orang datang kepada Anda, saya sudah terlanjur hamil. Allah, semoga Allah menjaga anak-anak kita. Atau ada orang berkata, anak saya hamil luar nikah, bagaimana? Lagi-lagi pertama ajari untuk menutup aib. Bahkan kita pun harus bisa menutup aib. Banyak jalan menuju kemuliaan. Banyak cara kalau orang cerdas. Cantik, manis, orangnya tobat, dan orang lain pun tidak tahu. Nah, ada sebagian orang tua yang dungu, ya kan? Di saat anaknya hamil di luar nikah, ya. Serta-merta yang dicari siapa? Orang yang menghamilinya. Bahkan dengan bahasa yang sangat akrab di masyarakat kita, yang berbuat, yang bertanggung jawab. Masya Allah, anaknya sudah dihinakan, malah akan disetorkan agar terus dihinakan. Orang tua yang bodoh, anaknya akan disetorkan dalam kehinaan. Harus berbuat, yang berbuat harus bertanggung jawab. Tidak harus seperti itu. Mungkin memang anak kita kepleset, anak kita yang menggoda, dan dia mungkin laki-laki baik, ya kan? Mungkin seorang anak perempuan adalah dari anak yang kurang baik peradabnya, sementara sang laki-laki adalah sangat baik. Mungkin tergoda sampai kepleset. Kalau kasusnya kasus kepleset, masih bisa dipikirkan mungkin untuk kesinambungannya. Tetapi kalau memang laki-lakinya laki-laki gak bener, eh? Sudah terbukti dia dengan kehinaan, bahkan mungkin dalam sehari itu dia telah berzina dengan berapa banyak orang, karena dia orang yang tidak takut kepada Allah. Akankah seorang laki-laki yang sehat akalnya akan menikahkan putrinya dengan laki-laki seperti itu? Mestinya tidak dong. Tapi mungkin karena dia bingung, tidak punya wawasan, bagaimana saya malu. Akan lebih malu kalau punya menantu seperti itu. Dan nanti akan menantu yang jelek pun akan mempermalukan juga. Bahkan mungkin sang menantu itu akan bercerita dengan mudahnya kalau istrinya adalah hamil luar nikah. Sama aja bohong. Memang orang fasik, jauhkan dari rumah Anda. Jangan menikahkan. Memang mungkin anak Anda adalah ada seorang punya anak fasik, mungkin punya anak berzina dan sebagainya, kepleset dalam zina. Akan tapi hendaknya dimuliakan, diangkat. Pertama disadarkan akan kehinaan zina. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu hantarkan kepada kemuliaan. Nah sekarang ada, bagaimana kalau seandainya orang yang hamil di luar nikah itu dinikahkan? Nah, ini kan bab pernikahan, kita kan silsilah pernikahan. Dan banyak sekali, subhanallah, di sana-sana ada kasus kehamilan. Baik. Kalau seandainya ada cara yang manis, cantik, tanpa harus dinikahkan dengan orang yang menzinainya, maka itu solusi yang istimewa. Kalau seandainya ada cara menutup aib dengan membiarkan kandungan itu besar sampai terlahir tanpa harus menikahkan anak tersebut dengan laki-laki yang menzinai, maka itu adalah sangat istimewa. Kenapa? Kalau sudah laki-laki pernah menzinai, dia mungkin tidak takut berzina. Anak perempuan sudah dididik baik, tapi laki-laki itu tidak pernah dididik baik. Mungkin dia telah berzina dengan banyak orang. Bukan sekedar membawa dosa, tapi bahkan bisa membawa penyakit. Nah, kalau seandainya, bagaimana cara otot untuk ijak banyak? Begitu mudahnya kalau ada orang punya ide, bisa saja dihijrahkan seperti syariat hijrah setelah perzinaan. Ada dalam perzinaan itu taghribu amin, kalau setelah orang dicambuk atas perzinaan itu diasingkan. Diasingkan itu apa? Untuk memisahkan dia dari komunitas yang memandang dia adalah hina. Sehingga dia di tempat tersebut menjadi wanita mulia, tidak ada yang tahu kalau dia berzina dan seterusnya. Hijrahkan ke tempat yang aman. Bilang mungkin suaminya bagaimana dan sebagainya, apa meninggal atau bagaimana. Bisa saja banyak cara untuk itu semuanya. Yang jelas harus ditutup, terserah. Kalau ternyata harus dinikahkan, nah ini pembahasan kita sebetulnya. Kalau harus dinikahkan, siapa yang bakal menikahi dia? Kalau yang menikahi adalah orang yang menghamilinya, mohon maaf, anggap saja orang yang menghamilinya juga orang yang baik tapi kepleset dalam zina, bukan seorang pezina. Orang yang kepleset dalam zina. Karena dia yang menghamilinya. Nah, bolehkah menikahkan orang yang wanita lagi hamil? Ini adalah perbedaan di antara ulama. Madhab jumhur ulama mengatakan bahwasanya wanita yang hamil tanpa pernikahan dari zina, maka wanita tersebut boleh menikah. Boleh ya, bukan harus ya. Boleh artinya kalau mau menikah adalah sah. Karena bagi orang yang tidak punya pernikahan, tidak ada masa iddah baginya. Adapun disebutkan dalam Al-Quran, wa ulatul ahmali ajahluhunna ayyadu'na hamlahunna. Bagi wanita yang hamil, masa iddahnya adalah di saat selesai kelahirannya. Itu adalah bagi wanita hamil yang ditinggal oleh suaminya. Baik ditinggal karena mati atau ditinggal karena cerai. Dan itulah yang diambil oleh jumhur ulama. Memang di sana ada madhab seperti madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa waulatul ahmali ini adalah umum. Semua yang punya kandungan tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh dinikahkan. Kalau dinikahkan tidak sah. Ini menurut Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena dia masih ada kandungan. Sampai kapan? Sampai lahirlah bayi. Ini adalah perbedaan ulama dalam masalah pernikahan orang yang hamil karena zina. Menurut jumhur ulama di dalam madhab, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, wanita yang hamil bukan karena pernikahan, na'udzubillah. Wanita hamil luar nikah boleh saja, sah-sah dinikahkan. Baik dinikahkan dengan orang yang menghamilinya atau dinikahkan dengan orang lain sekalipun, sah. Akan tapi makna sah ini apakah harus dilakukan? Ntar dulu dong. Di sini ada dua. Jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, pernikahannya adalah sah. Tapi secara tarbiyah ingat, tidak harus loh ya, tidak harus dilakukannya. Pernikahannya adalah sah. Kemudian, karena itu adalah air maninya. Kemudian, jika ternyata sang laki-laki yang menghamili wanita tersebut dari awal pernikahannya sampai lahir sang bayi sempat merawat kandungan bayi minimal 6 bulan, maka anak dari istrinya tersebut nasabnya nyambung kepada laki-laki yang menikahi ibunya, ibu sang bayi. Ingat, ini adalah jika yang menghamili, yang menikahi adalah yang menghamilinya. Na'udzubillah. Jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, asalkan mulai dari awal pernikahannya hingga lahir sang bayi. Awal pernikahan tentunya ada sampai dikauli. Awal pernikahannya hingga sampai lahir sang bayi tidak kurang dari 6 bulan, maka nasabnya sang bayi nanti sambung kepada sang suami, sang bapaknya tadi yang menikahi ibunya. Selesai. Jika ternyata biarpun yang menikahi adalah yang menghamilinya, biarpun yang menikahi adalah yang menghamilinya. Jika ternyata bayi terlahir tidak sampai 6 bulan, artinya baru dinikahi 2 bulan sudah lahir, maka ketahuilah, akalul hamli 6 bulan, paling sedikitnya kandungan adalah 6 bulan, maka karena bayi lahir dari awal pernikahan sang ibu dan ayahnya, dan laki-lakinya tadi tidak sampai 6 bulan, maka anak tersebut nasabnya tidak bisa disambungkan kepada sang ayah. Baik, nasabnya tidak bisa disambungkan kepada sang ayah. Karena apa? Sang ayah merawat kandungan kurang dari 6 bulan. Tapi ingat masalah tarbiyah, masalah pendidikan. Biarpun memang secara syar'i adalah tidak sambung nasabnya, akabi tolonglah dalam irama menutup aib seolah-olah sebagai bapaknya, akan tapi tidak saling mewarisi. Ditutup sepanjang hidup sampai nanti kalau sudah dewasa diingatkan dengan cara yang bagus. Apakah bilang bapaknya meninggal atau bagaimana dan sebagainya? Ada cara tentunya. Jangan sampai kalimat tidak sambung nasab diungkap terus. Kamu memang anak saya, memang kamu dari saya, tapi kamu tidak sambung nasabmu dengan saya. Wah, ini akan tersinggung sang anak. Lalu saya itu anak siapa? Akan ngomong begitu. Ya aku dengan ibumu belum sebelum nikah sudah hamil dulu lah. Tambah membuka ibu lagi ini. Waspada ini, kesananya terus panjang. Makanya kepada para pembimbing harus waspada dalam hal ini. Tidak cukup dengan urusan fikih. Bahasa fikih akan panas, gersang jika tidak dibarengi dengan bahasa tarbiyah. Ada orang menjelaskan masalah ini dengan bahasa fikih. Wow, panas dan menjerumuskan. Menjerumuskan dan bahaya sekali. Ada tarbiyah di sini. Jadi kalau seandainya sang bapak memang tidak bisa menjadi, tidak sambung, sang anak tidak sambung nasabnya kepada bapak karena sang anak tersebut lahir baru 2 bulan setelah pernikahan atau 3 bulan kan. Maka biarpun demikian, jangan langsung diungkap. Pun dia juga mahram kalau perempuan, karena anak daripada istrinya. Kemudian dia bisa bersama dan terus sampai kapan? Dilihat sampai nanti setelah batas kedewasaannya dan mengerti untuk bisa diberitahu bahwasanya aku adalah bukan bapakmu. Sampai kapan? Nanti. Tapi upaya untuk menutup aib tetap. Sampai urusan mahram aman. Hanya masalah waris saja nanti. Masalah mahram adalah anak daripada istrinya adalah rabibnya nih, atau rabibah, anak tiri. Kemudian nanti kalau sudah dewasa, pun setelah dewasa jangan diungkap nanti bahwasanya kamu adalah bukan anakku nak, kamu adalah anak. Bukan, harus dengan cara. Apakah bilang bapak meninggal kemudian aku bunga atau begini? Dengan cara bermacam-macam. Yang jelas, ingat harus Anda punya kecerdasan untuk menutup aib. Dan para guru, pembimbing, dan ustadz harus punya ilmu masalah ini. Kemudian, baik, ini adalah karena panjang, insyaallah akan kita lanjutkan setelah berikut ini. Baik Bu ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Dan juga kepada pemirsa Albaja dan juga Sabar Radioku, nanti kami akan berikan kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya kepada Bu ya melalui via telepon kami di 0852847 0147, atau di via SMS kami di 0813214 1079. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, dan kita akan nanti setelah jeda kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang masalah pernikahan yang terjadi karena perzinahan tadi ya. Baik, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.